Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif 6, dan kita sudah memasuki bab ketiga. Sekarang kita akan melanjutkan bab ketiga di subbabnya, yaitu subbab kedua yang berjudul Hamza Wasol. Nam, barakallahu fikum. Nam, silakan bergantian membaca, mulai dari Mas Fadil. Bismillah. Qala al-muallif habibullah ta'ala, subbab kedua dari bab tiga, Hamzah Wasol. A. Pengertian Hamzah Wasol. Hamzah Wasol yaitu hamzah yang ada atau terlafadzkan di awal kata ketika memulai pembicaraan dengannya, dan hilang atau tidak terlafadzkan ketika di tengah antar kata. Contoh Hamzah Wasol adalah hamzah pada fi'il amr sulasi seperti idrib. Jika kita memulai mengucap kata ini, yakni idrib, maka kita ucapkan idrib. Hamzah wasol terbaca berharokat kasroh. Jika kita membacanya di tengah antar kata, maka diucapkan wadrib. Hamzah wasol tidak terbaca atau hilang pada lafad, namun masih ada secara tulisan. Nah, barakallahu fikum. Ya, pembahasan kita pada hamzatul wasli, hamzah wasol. Dan pembahasan hamzah wasol itu bagian daripada pembahasan sebelumnya, yaitu bab apa? Asyada, huruf tambahan, ya. Namun di sini dipisahkan di bab tersendiri, subbab kedua. Kenapa? Karena pembahasan yang lumayan panjang dibandingkan dengan pembahasan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi hamzah wasal itu sebetulnya bagian daripada pembahasan asyada, huruf-huruf yang ditambahkan pada kata. Nah, karena hamzah wasal itu kalau kita lihat ada pada kata, itu semuanya adalah huruf-huruf yang bukan asli dari kata itu, namun huruf-huruf yang ditambahkan. Nah, baik penambahannya karena kata tertentu dihilangkan hurufnya kemudian diganti dengan hamzah wasal, atau karena kata tertentu berawalan sukun sehingga tidak bisa diucap, maka ditandakan hamzah wasal, dan yang semisalnya. Nah, syaitnya apa? Hamzah wasal termasuk dari huruf tambahan. Nah, barakallahu fikum. Jadi huruf tambahan yang pernah antum pelajari ada hamzah, ya, sa'altu muniha, itu termasuk hamzah qat'i dan hamzah wasal. Nah, dalam pelajaran kita yang telah lewat, hamzah terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi tiga. Ada hamzah ibtidaiyah, ada hamzah mutawasito, dan hamzah mutatorifa. Ya, hamzah ibtidaiyah yaitu hamzah yang berada di awal kata. Hamzah mutawasito, hamzah yang berada di tengah kata. Kemudian hamzah mutatorifa adalah hamzah yang berada di akhir kata. Nah, untuk hamzah yang berada di awal kata terbagi menjadi dua, yaitu ada hamzah wasol dan ada juga hamzah qat'i. Gitu ya. Ada hamzah wasol dan juga ada hamzah qat'i. Nah, barakallahu fikum. Nah, pembahasan kita di sini pada hamzah wasolnya. Nah, bukan pada hamzah qat'inya. Barakallahu fikum. Karena hamzah qat'i, nah, adalah hamzah yang kita akan mengerti kalau kita mengerti dengan baik hamzah wasol, karena tempat-tempat isim, fi'il atau huruf yang bukan hamzah wasol berarti dia hamzah qat'i. Nah, barakallahu fikum. Dan hamzah qat'i ini bisa tambahan, bisa juga huruf asli pada kata, ya. Kalau hamzah qat'i, qat'i bisa tambahan, bisa juga huruf asli pada kata. Nah, barakallahu fikum. Di sini disebutkan hamzah wasol pengertiannya yaitu hamzah yang ada terlafatkan di awal kata ketika memulai pembicaraan dengannya dan hilang tidak terlafatkan ketika di tengah antar kata. Contohnya apa? Contoh hamzah wasal pada lafad atau pada kata idrib, yaitu fi'il amr dari fi'il sulasi doroba yatribu, fi'il amrnya idrib. Nah, barakallahu fikum. Kita masukkan ke dalam pengertian kata idrib di sini. Nah, yaitu hamzah yang terlafatkan di awal kata. Artinya ketika antum mengucap dari awal, tidak di tengah antar kata, antum ucap idrib. Idrib berarti ada hamzahnya terlafatkan kan? Nah, antum lihat tulisan. Nah, dibaca ditulis demikian, idrib. Seolah-olah di sini ada kepala ain yang disebut dengan hamzah. Nah, antum lihat bikin ain lalu dibuang badannya. Menghapus atau tisu? Nah, tisu. Nih, kepala ain kita buang hamzahnya. Ain ya, kita buat bikin ain, kita buang badannya menjadi seperti ini. Ini disebut apa? Kepala ain. Ya, disebut ainul batra, ain yang terputus. Atau disebut juga rasul ain. Atau disebut juga hamzah. Nah, ini disebut juga hamzah. Nah, ketika kita mengucap idrib seperti hamzah wasal ini kita kasih kepala ain. Nah, idrib gitu ya. Nah, namun ini dalam arti untuk memahamkan kalau itu diucap berharokat. Nah, dalam tulisan enggak boleh dikasih kepala ain, enggak boleh. Harus begini tulisnya, harus dalam bentuk alif sempurna. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini kalau di awal kata, kalau di tengah antar kata, maka yang kita lakukan adalah menghilangkan secara lafaz namun ada secara tulisan. Di tengah antar kata, seperti kita masukkan kata wawu kata bukan? Wawu disebut harfu atfin. Disebut kata kan? Karena kata dalam bahasa Arab kalimat terbagi menjadi berapa? Tiga, ada yang namanya isim, ada fi'il, ada juga huruf. Nah, wawu di sini termasuk apa? Huruf kan? Maka kita katakan kata. Nah, ketika idrib ini diawali wawu berarti hamzah wasal berada di tengah antar kata. Sebab diawali wawu yang dia itu huruf dan setelah itu fi'il amr. Ya, itu ya. Maka kita katakan ini di tengah antar kata. Nah, wadrib. Nah, ya. Ketika itu apa? Hamzah wasal hilang secara lafad namun tetap ada secara tulisan. Hamzah wasal hilang secara lafad namun tetap ada secara tulisan. Nah, kecuali nanti pada beberapa tempat. Diingatkan ya di akhir pembahasan nanti. Kecuali di beberapa tempat hamzah wasal hilang secara lafad dan secara tulisan. Di beberapa tempat nanti diingatkan di akhir pembahasan insyaallah. Jadi secara asal ini, secara asal kaidahnya, kaidah dalam hamzah wasal yaitu apa? Ketika di awal kata kita ucap hamzah wasal itu seolah-olah dia itu hamzah qat'i, idrib. Atau kalau hamzah wasalnya yang berfathah seperti alkitab. Nah, berfathah kan? Atau kalau hamzah wasalnya doma kita ucap uktub. Nah, iya kan? Ketika di awal kata baik alkitab, uktub atau idrib, maka kita baca secara tulisan hilang hamzah wasal itu, kita baca hilang. Namun ada secara tulisan. Kita baca wadrib, waktub, walkitab. Hilang kan? Kalau antum baca wa alkitab, wa idrib, wa uktub, berarti salah. Gitu ya. Termasuk juga nanti yang akan kita dapati hamzah wasal itu termasuk yang ada di fi'il khumasi dan fi'il sudasi seperti istagfara pada fi'il apa ini madinya atau pada masdarnya termasuk juga fi'il khumasi. Fi'il khumasi seperti apa? Ifta'ala seperti apa? Inkasaro ya. Inkasaro ya. Anda lihat papan tulis. Fi'il khumasi atau masdarnya inkisarun. Istighfaro istighfarun. Nah, ini juga Ketika ke masukan nahwu, antum baca wan kisar, wan kisar, wastikfar atau wan kasaro, wastakfaro. Nah itu. Termasuk ketika dikasih al. Kasih al. Nah, nanti termasuk al ini, al termasuk hamzanya hamzah wasol. Ketemu dua hamzah wasol. Ketemu dua hamzah wasol. Apa yang kita lakukan? Kita ketemu dua hamzah wasol. Nah, nanti jadi yang pertama yang dibaca, yang kedua yang enggak dibaca. Nah, gitu kan? Sehingga kita baca apa? Ini kan? Ini ketemu. Ini enggak dibaca ya. Ini kan gini. Asalnya kan itu ya. Asalnya hamzahnya berfathah, lalu lamnya lam qomariyah sukun ya. Kemudian hamzah wasal, kemudian nun sukun. Nah, di sini ketika hamzah wasal itu di tengah dianggap tidak ada secara lafaz, ketemu dua sukun. Sukun pada lam dan sukun pada nun. Maka ketika itu di kasro, dihidupkan dengan kasro menjadi, kalau kita masukkan nahwu, waling kisar, waling kisar, waling kisar. Jadi kalau ada yang baca wal ingkisar, salah. Nah, itu ini manfaat dari kita belajar hamzah wasal. Kalau ada yang baca ini, lihat tulisannya nih. Ya. Tulis ulang. Ingkisarun, kita kasih al. Jadi ingkisarun, kita kasih al. Jangan dibaca al ingkisar. Salah. Dibaca alingkisar, alingkisar. Itu bacanya. Alingkisar. Jadi kalau antum masih baca al ingkisar masih salah. Karena antum lihat sana. Ikramun, ikramun hamzah apa ikramun? Hamzah hamzah apa? Hamzah qat'i kan? Hamzah qat'i. Ikramun ketika masuk al, kita baca apa? Al ikram. Kebaca jelas kan lamnya? Al ikram karena di sini hamzah qat'i. Kalau di sini ingkisarun hamzahnya hamzah wasol, maka kita baca alingkisar, bukan alingkisar, salah. Kalau masih baca alingkisar berarti salah. Kenapa? Enggak ada bedanya antara ingkisarun dan ikramun kalau semuanya dibaca al. Ya, mengerti? Kalau semuanya dibaca al, enggak ada bedanya antara hamzah wasal dan hamzah qati. Pada contoh ikramun dan ingkisarun. Ikramun dan ingkisarun. Kalau antum bacanya masih salah, kalau atau ada yang mendengar baca masih salah, berarti belum begitu mengerti tentang hamzah wasol. Gitu ya, belum, berarti belum mengerti. Belum mengerti tentang perbedaannya dalam praktek ya, perbedaan dalam prakteknya, praktek bacanya. Nah, dan banyak yang baca seperti itu, al istighfar, al inkisar, dan seperti hamzah qati jadinya, bukan hamzah wasol lagi. Nah, ulah kesimpulan untuk pengertian hamzah wasal yaitu hamzah yang ada terlafadzkan di awal kata dan hilang ketika berada di tengah antar kata. Nah, ketika di awal kata hamzah tersebut seperti hamzah qat'i, idrib, uktub, alkitab. Ketika di awal kata hilang secara lafadz, tidak secara tulisan, artinya masih ditulis. Kita katakan wal kitab, fumal kitab, apalagi waktu fumaktub atau idrib fumadrib. Nah, itu ya. Nah, kecuali dalam beberapa keadaan nanti hilang secara tulisan dan secara lisan. Nanti di akhir diingatkan insyaallah. Nah, Mas Aski, lanjutan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. B. Bentuk hamzah wasol. Hamzah wasol ditulis dalam bentuk alif tanpa ada hamzah di atas ataupun di bawah alif, namun ditulis di atasnya tanda kepala suat ketika ingin memberi tanda atau alamat baginya. Alkitabu ukhruj istakhroja. Nah, barakallahu fikum. Hamzah wasol ditulis dalam bentuk alif tanpa ada hamzah. Apa tadi yang dimaksud dengan hamzah? Kepala ain, ya, kepala ain. Tidak ada kepala hamzah, tidak ada kepala ain di atas ataupun di bawah alif. Namun ditulis di atasnya tanda sod, tanda kepala sod. 6. Ketika ingin memberi tanda atau alamat baginya. Barakallahu fikum. Contohnya Alkitab, ukhruj, istakhroja. 6. Baik berharokat doma, fathah atau kasro, hamzah wasal itu baik dibaca. Hamzah wasal baik dibaca. Ini dibaca apa? Di idrib, dibaca kasro ya. Tetap dikasih tanda kepala sod. Atau dibaca kasro seperti in apa ini? Inkisar misalnya. Kepala sodnya tetap di atas ini ya, di atas hamzah wasalnya, bukan taruh di bawahnya. Atau berharokat doma, uktub. Ini hamzah wasal di sini. Apa tanda kepala shadnya di sini? Semuanya di atas alif ditulis. Itu kalau mengasih tanda. Nah, kebanyakan enggak ngasih tanda, dibiarkan kosong. Dibiarkan kosong, Mam. Nah, kebanyakan penulis, kebanyakan ada beberapa penulis yang tujuannya supaya pembaca itu mengerti harokat awal yang hamzah-hamzah wasal ini semuanya dikasih harokat, sudah gitu dikasih kepala ain. Salahnya double jadi. Pertama salah memberi harokat. Hamzah wasal enggak boleh dikasih harokat. Yang kedua dikasih kepala ain yang tadi disebutkan kepala ain. Ain dipotong badannya. Nah, itu antum lihat ya. Beberapa buku seperti itu. Sempat ada buku minta dikoreksi untuk bacaan anak-anak. Tujuannya supaya anak bisa melafatkan dengan benar dari awal huruf sampai akhir. Kan dari di kata itu kan ada awal huruf sampai akhir huruf ya. Akhirnya hamzah wasalnya diberi kepala ain, dikasih harokat. Nah, seperti itu memang bisa mempermudah para santri, anak-anak terutama ya. Cuma nanti mereka terbiasa dalam kesalahan. Kalau enggak dirubah, nanti yang mereka pahami bahwasanya apa? Hamzah wasal atau hamzah qat'i adalah berkepala ain. Kan gitu. Terus nanti kedepannya salahnya apa? Ketika mereka baca bisa jadi salah dalam bacaan, bukan sekedar tulisan. Yang harusnya membaca waktub menjadi wa'uktub. Iya kan? Nah itu. Jadi meskipun kelihatannya sepele itu jangan mempermudah. Namun kalau kita enggak disiplin dalam ilmu tertentu, akhirnya nanti bisa menjadikan si murid itu terbiasa salah. Nah, kalau sudah terbiasa salah, nanti sulit untuk merubahnya. Nah, maka baik untuk bacaan anak-anak atau bacaan orang dewasa, jangan memberi harokat pada hamzah wasal. Jangan memberi tanda kepala ain yang tanda hamzah itu. Biarkan kosong. Karena itu seperti itulah. Yang namanya hamzah wasal. Seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak bisa mengerti? Ya dijelaskan oleh gurunya. Atau di buku tersebut dikasih catatan kaki. Catatan kaki bahwasanya hamzah wasal tidak boleh diberi harokat ataupun kepala ain meskipun dia dalam bacaan harus diberi harokat. Kalau di awal kata, bisa di catatan kaki. Ya. 6. Barakallahu fikum. Ya. Lanjutkan, Mas Zubair. Ya, Mas Zubair ya. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala. Yang C. Tempat-tempat terdapat hamzah wasal. Hamzah wasal terdapat pada dua tempat, yaitu tempat-tempat kiasi dan tempat-tempat samai. Yang pertama, tempat-tempat kiasi hamzah wasal, yaitu tempat-tempat yang menjadi ukuran atau acuan bagi kata yang lainnya. Tempat-tempat hamzah wasal kiasi ada 8. 6. Jadi arti kiasi itu tempat ini menjadi acuan atau ukuran bagi tempat-tempat lainnya. Artinya apa? Artinya banyak di situ jumlahnya. Tidak terbatas pada contoh saja. Kalau misalkan dalam contoh disebutkan tempat kiasinya pada fi'il madi khumasi, pada fi'il madi yang jumlahnya 5 huruf. Gitu ya. Lalu disebutkan contoh di buku intolako dan ibtada'a. Maka hamzah wasal itu bukan hanya pada dua contoh saja, tapi pada semua fi'il yang disebut khumasi itu hamzahnya hamzah wasal. Mengerti? Baik itu intolako, ibtada'a, inkasaro, apalagi yang khumasi. Khumasi ada berapa wazan yang berhamzah wasal? Fi'il khumasi ada 5 wazan kan? Ya kan antum belum lama antum di melajari bab kedua, karena libur lama jadi lupa ya. Fi'il khumasi ada 5 wazan. tiga wazan berhamzah wasol, dua wazan tidak ada hamzah wasolnya. Yang tidak ada hamzah wasol ikut wazan apa? Tafa'ala. Tafa'ala. Iya kan? Yang berhamzah wasol ikut wazan apa? Infa'ala. Apalagi? Ifta'ala. Satu lagi? If'ala. Nah ini ya yang contoh pada fi'il madhi khumasiyah, yaitu yang berwazan ifta'ala, infa'ala, dan if'ala. Nah, itu wazannya itu. Nanti masukkan semua fi'il yang masuk dalam wazan tersebut. Baik fi'il madhinya ataupun pada masdarnya. Nah, lanjutan bacaan. Yaitu yang pertama pada fi'il madhi khumasi. Contohnya intolako ibtada'a. Yang kedua pada fi'il amr khumasi. Contohnya intolako ibtadi. Yeah. Yang ketiga pada masdar fi'il khumasi. Contohnya intilakon ibtidaun. Kalau dibaca mansub semua. Intilakon ibtidaan gitu. Kalau dibaca marfu semua. Intilakon ibtidaun. Ya. Lanjutan. Yang keempat pada fi'il madhi sudasi. Contohnya istahsana istaghfaro. Yang kelima pada fi'il amr sudasi. Contohnya istahsin istaghfir. Yang keenam pada masdar fi'il sudasi. Contohnya istihsanun istighfarun. Yeah. Yang ketujuh pada fi'il amr sulasi. Contohnya i'lam idrib iftah uktub. Iya, aksantum. Itu tempat-tempat kiasinya ya. Tempat-tempat kiasi artinya kita bisa masukkan kata-kata yang lain ke tempat-tempat ini. Tidak terbatas pada yang ada di contoh. Mengerti? Tidak terbatas pada apa yang ada di contoh. Dan tempat-tempat ini harus dihafal. Tempat-tempat ini harus dihafal supaya antum tahu kalau itu adalah hamzah wasol. Sebab kaitannya dengan bacaan, supaya antum benar dalam baca. Kalau enggak hafal nanti bisa salah bacanya. Bacanya harusnya hamzah wasol menjadi hamzah qat'i. Nah, itu ya. Nah, mudah diingat enggak? Tempat-tempat kiasi mudah diingat apa enggak? Ya, tanpa lihat buku. Pertama apa? Pada fi'il fi'il madhi khumasi. Lalu pada fi'il amr khumasi. Lalu pada masdarnya. Berarti yang khumasi ini ada tiga, mencakup fi'il madhi, mencakup fi'il amr, dan masdar. Sekarang berikutnya apa? Fi'il madhi sudasi. Lalu fi'il amr sudasi. Lalu masdar sudasi. Ya, berarti yang fi'il sudasi mencakup fi'il madinya, masdarnya, dan fi'il amrnya. Nah, sama kan berarti dengan khumasi. Setelah itu apa? Fi'il amr sulasi. Kalau fi'il sulasi hanya pada fi'il amrnya. Artinya apa? Tidak ada pada fi'il madinya. Hanya pada fi'il amrnya. Nah, berarti ada berapa tempat? 7 tempat. Nah, ini yang samai, yang kiasi, artinya yang tidak terbatas jumlahnya. Nah, artinya bisa kita masukkan kata ini, kata itu yang sewajan. Adapun yang kedua yang mau kita baca, silakan Mas Rizal baca. Yang kedua ini yang samai berarti terbatas. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Kedua, tempat-tempat samai hamzah wasol, yaitu hamzah wasol yang terdapat pada kata-kata yang terbatas, yang sudah termaktub dalam literatur-literatur bahasa Arab. Tempat-tempat hamzah wasol samai yaitu pada isim yang 10. Yang pertama ismun, isim. Yang kedua istun. Yang ketiga ibnun, anak laki-laki. Yang keempat ibnatun, anak perempuan. Yang kelima ibnumun, anak laki-laki. Yang keenam imruun, laki-laki. Yang ketujuh imro'atun, wanita. Yang ke-8 isnani, dua laki-laki. Yang ke-9 isnatani, dua perempuan. Yang ke-10 aimanullah, kata untuk sumpah. Iya, ahsantum. Barakallahu fikum. Itu tempat-tempat sama'i ada pada 10 isim. Naam. Yang tadi disebutkan ya. Barakallahu fikum. Yang pertama ismun. Naam. Ismun ini hamzah wasol. Tadi disampaikan bahwa hamzah wasol itu bukan huruf asli kan? Huruf apa? Tambahan. Yang tambahan ini bisa pengganti dari huruf asli. Naam. Barakallahu fikum. Seperti ismun, asalnya apa ismun? Asalnya dari sumwun. Nah, menurut ulama ahli basar, asalnya ada yang mengatakan sumwun atau simwun. Kemudian wawunya dibuang, lalu wawunya diganti menjadi ketika wawu dibuang, sinnya disukun. Nah, lalu didatangkan hamzah wasal. Nah, menjadi ismun. Asalnya dari simwun atau sumwun. Nah, adapun menurut ulama ahlul kufa, asalnya adalah wasmun. Wasmun, kemudian wawu dibuang diganti menjadi hamzah wasal. Nah, syaitnya apa? Hamzah wasal itu bukan asli dari kata. Demikian juga pada istun. Istun asalnya apa? Asalnya adalah satahun. Asalnya satahun. Haknya dibuang kemudian diganti menjadi hamzah wasal. Buktinya apa? Dari satahun. Buktinya ketika dijamak dikatakan astahun, hanya keluar. Nah, istun jamaknya astahun. Atau ketika ditaskir dikatakan sutaihatun. Sutaihatun, dari fuailatun. Nah, dan untuk istun ini ada tiga bahasa. Bisa disebut istun, bisa satun, bisa sahun. Artinya sama. Jadi mungkin antum akan mendengar orang mengatakan sahun, artinya istun. Atau mengatakan satun, ya artinya istun. Atau istunin, itu istun itu sendiri. Berarti ada tiga bahasa. Nah, yang istun, bahasa yang berhamzah wasal, ini yang masuk dalam pembahasan kita. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ibnun. Nah, ibnun ini asalnya adalah dari banawun. Ada yang mengatakan dari banayun, namun pendapat yang kuat banawun dari wawu, sebab ketika dijamak menjadi banuna. Nah, atau abnawun, lalu abnawun berubah menjadi abnaun. Nah, itu ya. Asalnya dari banawun. Wawunya dibuang kemudian didatangkan hamzah wasal ibnun. Namun sebelum membuang hamzah wasal mensukun huruf pertama disukun. Nah, barakallahu fikum. Ibnatun muanasnya, ibnun mudzakkar, ibnatun muanasnya. Ibnumun mimnya tambahan untuk mubalago, ibnumun, seperti yang telah lewat tentang surkum, mimnya tambahan ya. Seperti ini juga, ibnumun mimnya tambahan. Surkum berasal dari asrok, asrok artinya biru. Kalau surkum artinya biru tua atau sangat biru. Nah, ibnumun juga demikian. Ibnun artinya anak. Kalau ibnumun artinya betul-betul menunjukkan kepada anak, ya, membalago. Imru'un. Nah, berikutnya adalah imru'un. Imru'un berasal dari imru'un. Imru'un. Ya, bisa imru'un mudzakkar atau imra'atun mu'anasnya. Ra' pada imru'un bisa dibaca fathah, bisa dibaca doma, bisa dibaca kasroh, mengikuti harokat huruf akhir. Ro imru'un atau imro'an atau imri'in. Nah, mengerti? Ja'a imru'un. Ro itu imro'an. Marartu bi bimri'in. Ro-nya berubah enggak? Berubah mengikuti harokat akhir. Harokat akhir yang terpengaruh oleh i'rab. Terpengaruh i'rab. Kalau marfu, doma kan? Sebagai fa'il misalkan. Atau mansub sebagai maf'ul bihi, maka fathah. Atau majrur karena diawali huruf jar maka kasro. Ro'nya juga ngikuti. Ja'a mru'um. Ja'a mru'um. Ra'etu mru'am. Marortu bimri'im. Kalau bacanya kita putus, kita baca ja'a imru'un. Ra'etu imro'an. Marortu bi'imri'in. Kalau dibaca putus, namun baca putus ini salah. Kita baca sambung. Ja'a mru'um. Ra'etu mru'am. Marortu bimri'im. Nah, itu bahasa sambung itu. Karena hamzah wasal kan? 6. Barakallahu fikum. 6. Kemudian apa? Isnani dan isnatani. Sama, hamzahnya juga kalau imru'un dan imra'atun asalnya dari mar'un ya. Hamzahnya hamzah wasal tambahan. Asalnya apa? Mar'un. 6. Bahkan kadang-kadang keluar dalam bahasa tertentu mar'un. Tidak ada hamzah wasalnya. Nah, kemudian apa di sini? Isnani dan isnatani. Nah, barakallahu fikum. Itu juga sama tambahan karena berasal dari sana, dari sinyun, sinyun atau dari sana asalnya itu, sehingga ketika dibikin nasab menjadi tsanawi. Antum kelas apa? Tsanawi. Dari apa? Dari setelah ibtidai, dari yang pertama kan. Yang kedua apa? Kelas lanjutannya, kelas kedua kan. Antum dibilang apa? Tsanawi. Ya, dari mana tsanawi itu? Dari ini nih. Dari apa? Isnani. Isnatani dari situ. Asalnya apa? Dari tsana. Kemudian di tsana berubah menjadi isnani atau isnatani ya. Nah, ketika dibikin nasab, nasabnya kembali ke asal, yaitu sanawi, sanawiyun atau sanawiyatun. Kalau mu'anas sanawiyatun, kalau mudzakkar sanawiyun. Marhalatun sanawiyatun. Kenapa ada ta' marhutonya? Karena sifat untuk mu'anas marhalatun. Marhalatun sanawiyatun. Mengerti? Berarti ada enggak kesamaan antara sanawiyun dengan isnani? Hah? Ada, karena asal dari isnani adalah sana, sinyun atau dari sana, yang ketika di nasab, pembahasan nasab ya, lewat, iya enggak pembahasan nasab lewat enggak? Lewat. Ketika dibikin nasab menjadi sanawiyun, nawawiyun, itu kan? Seperti nawa, sana, nawa, nawawiyun, sana, sanawiyun. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau antum nanti tanya ke yang apa namanya menjelaskan tentang sanawi dari apa asalnya gitu, sama nggak dengan isnani gitu. Tanya nanti gitu ya. Asalnya dari situ ya, dari asal kata isnani itu sana, barakallahu fikum. Kemudian masuk ke bab nasab sanawiyun, masuk ke sanawiyatun. Nah, barakallahu fikum, lalu apa di situ? Imanullah itu berasal dari yamin, menurut pendapat sebagian ulama itu berasal dari yamin, kemudian berubah menjadi imanullah untuk sumpah. Artinya hamzah di situ adalah hamzah wasal yang tadi dikatakan bahwa hamzah wasal itu termasuk dari huruf ziyadah, huruf tambahan, bukan asli dari kata. Nah, baik pada yang sama'i ataupun pada yang kiasi. Yang kiasi seperti apa? Intilakun, hamzah wasalnya tambahan bukan? Tambahan. Asalnya apa? Intilakun dari ta, to, lam dan qaf. Iya kan? Nah, istihsanun atau istihsana dari apa asalnya? Dari hasuna, dari husnun. Nah, itu berarti tambahan kan? Iya, artinya hamzah wasal baik yang sama'i atau yang qiyasi semuanya tambahan. Barakallahu fikum. Lalu disebutan yang berikutnya. Siapa? Muhammad Surya ya. Ya. Antum duduknya berdampingan sama Muhammad, jadi namanya kadang ketukar. Ya, Mas Surya, baca. Bismillah. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala. Yang kedua, pada isim musanna untuk 7 kata yang pertama di atas, yaitu ismani, istani, ibnani, ibnatani, ibnamani, imroni, imroatani. Iya. Imroani itu, imroani. Lalu imroatani ya, aksantum. Nah, di situ ada tempat kedua bagi hamzah wasal sama'i, sebetulnya itu bagian daripada yang pertama ya. Cuman bedanya antara mufrad dan musanna, mengerti? Berarti sebetulnya ada pada 10 isim itu hamzah wasal. Adapun ini yang poin kedua ini hanya sebatas rincian saja. Kalau mufradnya ada hamzah wasal, maka musananya juga ada hamzah wasal. Namun jamaknya ada enggak? Jamaknya enggak. Gitu ya. Nah, karena ismun apa jamaknya? Asmaun. Ibnun apa jamaknya? Abnaun. Istun apa jamaknya? Astahun ya. Berarti enggak keluar hamzah wasalnya kan? Nah, lalu disebutkan di situ pada 7 kata yang pertama. Kenapa? Karena pada 3 yang terakhir tidak bisa dibikin musanna. Ya. Disebutkan pada 7 kata yang pertama. Kenapa tidak semuanya dibikin musanna? Apa jawabannya? Karena pada 3 kata yang terakhir tidak bisa dibikin musanna. Isnani dan isnatani bisa enggak dibikin musanna? Enggak, karena dia sudah musanna, enggak bisa dibikin musanna. Nah, antum lihat di pelajaran yang lalu bahwasanya isim musanna memiliki beberapa syarat, di antaranya tidak bisa membuat isim musanna dari isim musanna. Iya kan? Tidak bisa membuat isim musanna dari isim mufana. Isnani, kalau kita bikin isim mufana, nanti akan ditambah alif dan nun lagi. Isnani nani. Jadi gitu kan. Isnatani tani. Ya. Jadi double-double maca alif dan nunnya. Nah. Begitu saja Imanullah, sumpah tidak bisa dibikin mufana. Ya, Mas Fauzan baca. Kemudian yang berikutnya, isim mansub atau dinisbahkan kepada isim mansubun atau jumlatusmiyatun. Iya, atau baca alnya beral. Atau al-mausul ismiyu. Iya. Al-jumlatusmiyatu. Iya, ahsantum. Sayidnya poin ketiga ini yang sama ini masih bagian daripada ismun sebetulnya. Bagian daripada ismun, cuman ismun ketika diberi nasab, diberi nisbah, nasab dinisbahkan. Mausulun ismiyun, kalau kita baca putus ya. Mausulun ismiyun. Al-mausulu al-ismiyu. Jumlatun ismiyatun. Al-jumlatu al-ismiyatu. Itu kalau dibaca putus. Kalau kita baca sambung, mausul ismiyu tanwin ya. Mausulun ismiyun al-mausul ismiyu. Jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyatun al-jumlatu ismiyatu. Beda-beda enggak bacanya? Jumlatun ismiyatun, jumlatun, tun ada nunnya kan? Lalu ketemu dua sukun, nunnya kita kasrah. Jumlatun ismiyatun. Al-jumlatu lismiyatu, al-jumlatu lismiyatu yang ber alnya. Jadi yang tidak beral antum baca jumlatun ismiyatun, yang enggak beral antum baca al-jumlatu lismiyatu. Itu bacaan yang benar. Kalau bacaan yang salah, jumlatun ismiyatun, bacaan salah. Al-jumlatul ismiyatu, bacaan salah. Nah, tarqulifikum. Ya, kita lanjutan. Namun salahnya enggak merusak arti ya. Salah dalam sisi apa? Dari sisi ketelitian bacaan membedakan hamzah wasl dan hamzah qat'i saja. Mengerti? Enggak merusak arti. Nah. Ya, Mas Afan. Lanjutan bacaan pada satu huruf. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Tempat-tempat sama i hamzah wasal. Yang keempat yaitu pada satu huruf, yaitu al ketika masuk pada kata. Contohnya al-ismu, as-sa'atu, al-kitabu. Iya, pada satu huruf yaitu al. Al yaitu kita bisa katakan al-ma'rifat atau al-jinsiyah atau al-ma'rifat al-ahdiyah atau al-huduriyah atau al apa lagi? Ahdiyah, huduriyah sama satu lagi? Adhihniyah dan seterusnya ya. Al-al seperti itu atau al-istikrokiyah itu masuk dalam ini, dalam pengertian ini. Al itu dalam semua jenisnya adalah hamzahnya hamzah wasal dan dikatakan huruf. Dikatakan itu huruf. Nah, yang sering disebut dengan alif dan lam. Gitu ya. Antum sering kan dengarkan isim menjadi ma'rifat ketika kemasukan alif dan lam, gitu kan? Atau tanda isim ma'rifat kemasukan alif dan lam. Sebetulnya bacaan yang tepat adalah al, bukan alif dan lam. Seperti antum mengucap qad. Qad huruf bukan? Huruf harfu tahqiq, qad qomati shalah. Antum mengucap qad harfu tahqiq, bukan antum mengucap qaf dan dal adalah harfu tahqiq. Iya enggak? Enggak gitu kan? Qaf wa dal harfu tahqiq, itu enggak ngucapnya. Kan enggak? Seperti juga al, antum harusnya ngucapnya al harfu ta'rif. Kan? Al harfu ta'rif. Artinya huruf ma'rifat, al ma'rifat. Jangan dibaca alif wa lam harfu ta'rif. Nah, itu kurang tepat. Nah, namun para ulama terkadang membahasakan alif wa lam, alif wa lam. Padahal itu bukan alif, itu apa? Hamzah wasal. Jawab soal. Maka ketika antum dapati ucapan mereka alif dan lam, jangan dipahami itu alif. Itu dalam bab tawasuk atau bab tajawus filisan atau dikatakan dengan majas. Maksud mengucap alif, namun maksudnya adalah hamzah. Kenapa? Karena hamzahnya berbentuk alif, gitu ya. Karena hamzahnya berbentuk alif sehingga diucap alif. Nah, sehingga kalau antum ada yang bilang al-kitabu, ini kan alif. Antum bilang bukan alif, ini hamzah wasol. Nah, dia bilang, kan kita dapat di pelajaran isim apabila kemasukan alif dan lam maka dia menjadi ma'rifat. Nah, itu kan alif berarti. Jawaban antum apa? Iya enggak? Jawaban antum itu ucapan ulama yang mimbab majas, bab tajawuz, bab menyampaikan sesuatu bukan pada hakikatnya. Nah, hakikatnya dia tuh hamzah, namun mengucap alif karena bentuknya alif. Bentuknya alif, iya kan? Dan dia bukan alif. Hamzah wasol. Apa perbedaan hamzah dan alif? Hamzah menerima harokat, kalau alif tidak menerima harokat. Selamanya alif enggak bisa menerima harokat. Sehingga enggak mungkin dikasih harokat. Nah, mengerti? Nah, barakallahu fikum. Nah, itu diantara apa ketika kita bermudah-mudahan dalam memberikan istilah alif dan lam, alif dan lam. Ketika dihadapan pada perkara tertentu, akhirnya bisa bertambah kepada kesalahan. Seperti apa? Menghukumi hamzah wasol menjadi alif nanti. Itu ya. Nah. Ya, berikutnya. Siapa? Reza. Reza ya. Ya, Mas Reza. Kemudian pada kata al-battatu, ulama berselisih pendapat. Ada yang berpendapat hamzahnya wasol al-battatu, juga ada yang berpendapat hamzahnya qat'i. Iya, al-batta ulama berselisih, ada yang mengatakan wasol, ada yang mengatakan qat'i. Berarti kalau mengikuti pendapat wasol, ya antum jangan baca hamzahnya ketika di awal kata, ketika di pertengahan antar kata. Kalau mengikuti pendapat kalau hamzahnya qat'i, berarti dibaca baik di awal kata ataupun di tengah antar kata. Nah, barakallahu fikum. Nah, kesimpulan untuk pembahasan hamzah wasol terdapat pada apa saja? Kesimpulannya berarti hamzah wasol itu tidak terdapat pada fi'il mudhari. Tadi kan disebutkan tempat-tempat hamzah wasol ya. Sekarang kesimpulannya, tidak terdapat pada apa hamzah wasol? Tidak terdapat pada fi'il mudhari. Semua fi'il mudhari tidak mungkin ada hamzah wasolnya. Mengerti? Fi'il mudhari kalau berhamzah berarti hamzah apa itu? Hamzah qat'i ya. Nah, yang hamzah pada fi'il mudhari menunjukkan mutakalim pembicara. Fa'il yang mustatir wujuban takdiruhu ana gitu kan? Astagfiru, aftahu, apa lagi? Adribu misalkan. Nah. Aftatihu dan lain sebagainya. Itu hamzahnya hamzah qat'i. Dan kemudian pada semua huruf, huruf semuanya berhamzah pada semua huruf tidak ada hamzah wasolnya kecuali al. Semua huruf enggak ada hamzah wasolnya kecuali al. Al apa tadi? Al ta'rif atau al istighraq yang tadi disebutkan ya. Yang al ini masuk pada kata yang kita pun menjadi al kitabu, gitu kan? Nah, semua al huruf hanya pada al. Selain itu semuanya hamzahnya qat'i, bukan hamzah wasol. Dengan kata lain, huruf tidak ada yang hamzah wasol kecuali al. Kecuali al yang tadi disebutkan alif dan lam. Kemudian apa lagi? Hamzah wasol tidak terdapat pada fi'il madi sulasi dan rubai. Fi'il madi sulasi dan rubai enggak mungkin ada hamzah wasolnya. Akhoza. Fi'il madi sulasi bukan? Sulasi. Akroma, fi'il madi rubai. Nah, itu ya. Sulasi maksudnya berjumlah 3 huruf, rubai berjumlah 4 huruf. Nah, berikutnya apa lagi? Pada isim itu enggak ada yang berhamzah wasol kecuali, nah itu. Isim semuanya berhamzah qati kecuali isim yang 10. Isim yang 10. Sama apalagi? Masdar fi'il khumasi dan masdar fi'il sudasi. Nah itu. Isim semuanya hamzahnya qati kecuali isim yang 10 sudah dihafal tadi ya. Sama apalagi? Masdar khumasi, masdar sudasi. Nah, selesai. Itu tempat-tempat yang tidak ada padanya hamzah wasol. Kalau tadi disebutkan tempat-tempat yang berhamzah wasol, sekarang kesimpulannya tempat-tempat yang tidak berhamzah wasol pada apa saja? Siapa yang mau menyebutkan? Bosan, apa saja bosan? Mas Bosan. Yaitu selain hamzah wasol, apa tadi? Tidak terdapat pada kita pada fi'il mudhari, semua fi'il mudhari enggak ada hamzah wasolnya. Kemudian tidak terdapat pada semua semua huruf kecuali al. Ya, kemudian tidak terdapat pada fi'il madi, sulasi dan rubai. Nah, kemudian tidak terdapat pada isi, semua isim kecuali 10 isim dan masyar khumasi dan masyar sudasi. Nah, itu kesimpulannya. Nah, barakallahu fikum, ini yang baca barisan depan terus ya, padahal yang belakang masih banyak. Apa kita ubah nanti bacanya dari belakang? Berganti gitu. Nah, nanti yang depan besok datangnya terlambat di belakang. Antum lagi yang dia baca. Besok kita masih ada nih. Mengganti kemarin malam. Hah? Yang siap aja, yang siap aja enggak apa-apa. Kalau sekarang belum bisa tampil, nanti suatu ketika tampil. Anak percaya enggak, beberapa bulan, beberapa tahun tuh enggak tampil-tampil. Ngikuti aja, nyimak saja. Ya itu. Dan jangan berpikir kalau enggak bisa tampil enggak bisa ngajar. Gitu ya. Tampil dalam arti apa? Ketika guru itu nyampaikan nerangkan, anak enggak angkat tangan, jawab ini itu, anak diem. Siapa yang jawab? Siapa yang ikrob? Yang lain angkat tangan, ini angkat tangan. Anak diam nyimak aja dah, nggak apa. Kalau ditunjuk baru anak jawab. Itu kalau ditunjuk, kalau tunjuk dah nggak apa lah. Biar untuk yang lain aja pahalanya. Enggak, karena bahkan takut salah malu kan. Barakallahu fikum. Ya artinya nggak masalah kalau sekarang belum berani tampil. Nanti juga insya Allah pada waktunya antum tampil. Terutama dengan jujur, dengan doa, dengan terus berusaha, nanti Allah akan menampilkan antum. Tapi yang sekarang tampil tapi niatnya misal ya, bukan antum yang dimaksud tampil di depan nih. Orang-orang yang suka tampil tapi niatnya mungkin untuk riya, untuk pamer, untuk ini, untuk itu dan sebagainya, nanti Allah jatuhkan juga akhirnya. Gitu ya. Nah, man tawaddoa rafa'ahullah. Siapa yang tawaddo Allah angkat-angkat. Siapa yang sombong Allah akan kecilkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok malam, karena besok malam ini seharusnya enggak ada jadwal taklim, namun untuk mengganti yang kemarin malam libur. Nah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya. Iya, Ibnu Saleh. Kalau misalnya al kan dibaca alif dan lam kurang pas. Lalu ketika dibaca hamzah dan lam apakah boleh? Dibacanya al. Seperti antum baca qad, dibacanya qad bukan qaf dan dal. Qad, iya. Kalaupun antum tadi alif dan lam karena hamzahnya bukan alif, boleh enggak dibaca hamzah dan lam? Ya sama saja. Sama saja memisah dua huruf. Jadi satu huruf satu huruf. Yang dipermasalahkan itu jangan memisah, jangan memisah apa? Satu kesatuan kata dipisah kan? Qad satu kesatuan kata, ya enggak? Bal satu kesatuan kata. Fuma satu kesatuan kata. Jangan dipisah jadi apa tadi? Alif dan lam. Kecuali untuk kata-kata yang terdiri dari satu huruf. Nah, kata-kata yang terdiri dari satu huruf, maka kita beri namanya secara lengkap. Ada kata yang terdiri dari satu huruf seperti apa? Ba harful jar, ya. Kita beri namanya secara lengkap, al-ba'u. Nah, ketika enggak bersambung, kalau bersambung dengan isim bil ba bil kitabi kan gitu, bil kitabi. Nah, ketika kita pisah sebut satu huruf, maka kita beri nama secara lengkap. Kita irob bil kitabi al ba'u harful jar. Nah, gitu antum mengucap. Jangan mengucap bil kitabi ba harful jar, itu salah. Mengerti? Jadi ketika huruf disebut satu, maka beri nama secara lengkap. Ketika huruf bersambung dengan kata yang lain, maka jangan disebut satu persatu. Sebut lengkap dengan huruf ketika bersambung dengan kata yang lain, yang satu huruf tadi. Atau kalau berjumlah 2-3 huruf, maka sebut lengkap. Sebut lengkap dengan kata yang lainnya, di eja gitu ya. Qad 2 huruf kan, fuma 3 huruf, lakina 4 huruf. Eja lengkap. Tapi kalau satu huruf ba sendirian, ya kita baca al-ba'u. Gitu kan, al-ba'u harfu jarin. Kan itu. Fil kitab. Nah, kalau fil kitab apa yang kita, kalau kita i'rab fil kitab, fa wa ya harful jar, atau kita ngucap fi harful jar. Fi harful jar karena terdiri dari dua huruf, bukan satu huruf. Nah, mengerti ya Ibnu Saleh? Ada lagi pertanyaan? Paham, kalau enggak ada kita cukupkan. Barakallahu fikum. Pelajaran-pelajaran seperti ini, baik pertanyaan atau penjelasan, meskipun antum manfaatnya enggak langsung pada kitab yang antum pelajari, ketika antum baca kitab yang lain, ketika antum menjelaskan perkara lainnya atau mendapatkan ilmu yang lain, itu nyambung, saling melengkapi. Mengerti? Saling melengkapi nanti. Atau antum dapati pembahasan yang lain, ini huruf satu dibaca lengkap, antum ingat, oh iya ini pernah dijelaskan. Itu ya. Nah, jadi kita tuh kalau punya waktu luang, hadis hadir masih salim, akan waktu itu akan lebih baik daripada waktu luangnya kita untuk duduk, untuk ngobrol. Nah, bahkan kalau waktu murojaah itu ada waktu di waktu yang lain, lebih baik ya hadir taklim daripada murojaah. Kenapa? Karena murojaah usaha sendiri, taklim usaha dengan orang lain. Yang orang ini ketika nyampaikan bisa jadi berbulan-bulan, bertahun-tahun mendapatkan faedah itu. Antum mendapatkan hanya duduk sebentar. Mengerti enggak? Itu murojaah sendiri. Sehari, dua hari, tiga hari belum tentu ketemu faedah itu. Gitu ya. Sehingga ketika ada taklim, anak ini terbentur antara taklim dan murojaah, dan bermurojaah. Kalau ada waktu lain di murojaah, taklim dulu, murojaah di waktu yang lain. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Baik ini taklim wajib di kelas ataupun yang ekstrakurikuler, misal. Nah. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.